السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Zulhijjah 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2019, kita memulai kitab yang baru dalam Sahih Muslim, yaitu kitab As-Saydi wadz-dzabaihi wa ma yu'kalu minal hayawanan wa ma yu'kalu minal hayawan. Kitab As-Saydi wadz-dzabaihi wa ma yu'kalu minal hayawan, yaitu kitab seputar As-Sayd. As-Sayd adalah ada dua makna dari kata-kata As-Sayd. Yang pertama perbuatan, yang kedua benda atau ya nama benda. Yang perbuatan adalah memburu, ya. Asal kata as-sayd diambil dari kata kerja sada yasidu saydan, artinya berburu, ya. Kemudian makna yang kedua adalah hewan buruan, ya, hewan buruan, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang kata-kata tentang hewan buruan. Kata-kata said yang dimaksud dengannya adalah hewan buruan darat, ya. Itu said maksudnya adalah hewan-hewan buruan, dan lebih identik dengan hewan buruan darat, ya. Hewan buruan darat, tetapi bisa jadi mencakup kedua-duanya, hewan buruan darat dan hewan buruan air, itu laut, ya, atau sungai. Tapi dalam bab kita ini, bila mana dibahas yang berkaitan dengan hukum berburu dan hewan buruan, lebih kepada hewan buruan darat, karena aturannya lebih sempit daripada hewan buruan laut. Hewan buruan laut tidak ada yang haram, ya, dan tidak ada proses apapun, tangkap walaupun sudah mati masih halal. Sementara hewan buruan darat ada aturannya, tidak semua hewan buruan darat yang haram, yang halal. Kemudian yang kedua, kalaupun kita memburunya ada aturan mainnya, ya, ada aturannya, harus ada penyembelihan, menumpahkan darah. Nah, sementara laut tidak. Jadi ketika ada pembahasan tentang hewan buruan atau cara berburu, maka itu adalah hewan buruan darat. Begitu juga dalam pembahasan ihram haji, bila mana ada pembicaraan tentang buruan, tidak dibenarkan bagi orang yang muhrim memburu hewan buruan, maksudnya adalah hewan buruan darat, dan dibolehkan untuk memancing ikan, ya, dengan cara menangkap ikan dengan cara apapun juga. Bagi orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, boleh, ya, walaupun dia sedang berburu, tapi buruannya adalah buruan hewan air, laut. Ini dibenarkan. Yang tidak dibenarkan adalah memburu hewan buruan darat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian yang kedua adz-dzabaih. Ya. Adz-dzabaih yaitu hewan-hewan yang disembelih. Ya. Adz-dzabaih jamak dari dzabih. Dzabihun, dzabihani, dzabaihu, yaitu hewan yang disembelih. Nah, ini ada hubungannya dengan said. Ada hubungannya dengan said. Kemudian yang ketiga, wa ma yu'kalu minal hayawan, dan bab seputar apa-apa saja yang boleh dimakan dari hewan. Ya, apa saja yang boleh dimakan dari hewan. Ya. Tidak seperti istilah kita bahwa semua yang berkaki empat halal kecuali meja. Nah, itu tidak. Semua yang di laut halal, halal kecuali kapal selam. Ya, ini mungkin benar ya. Semua yang hidup dalam laut atau berada dalam laut halal kecuali kapal selam. Ya. Mungkin ada benarnya, cuma para ulama fuqaha ya memperbincangkan hewan yang hidup di dalam dua alam. Ya, walaupun dia lebih banyak di air, atau hewan yang seperti buaya, khilaf para ulama tentang keharamannya. Ya. Kemudian hewan yang sama namanya dengan hewan haram di laut, di darat, seperti babi. Ada babi, anjing laut, maaf, anjing laut. Ini juga termasuk permasalahan yang masuk kategori khilafnya para ulama, tetapi sisanya halal. Ya. Kata Nabi SAW dalam kaidah ini, ketika ditanya bolehkah, pertanyaannya bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Ya. Para sahabat ketika itu sudah ada yang jadi yang berlayar di lautan, dan mereka bercerita kami kekurangan air tawar. Ya. Dijadikan untuk berwudu, kami tidak bisa minum. Ya. Apa afana tawaddau bima'il bahri? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi SAW berikan kaidah yang luar biasa. Pertanyaannya khusus, tapi jawabannya kaidah umum. Kata Nabi SAW, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya halal, ya, airnya tuhur, suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Ya, dan bangkainya halal. Al-hillu ini kaidah yang diambil oleh fuqaha. Kemudian nanti mereka akan kembangkan, muncullah perbedaan pendapat tentang hewan-hewan yang tadi kita sebutkan. Kembali kita kepada wa ma yu'kalu minal hayawan, dan apa-apa yang diboleh dimakan dari hewan, inilah yang akan ada di dalam kitab ini. Walaupun babnya nanti akan banyak rincian-rinciannya, dan dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah kita memulai bab yang pertama. Ya. Bab yang pertama judulnya adalah babun as-saidu bil kilabil muallamah. Ya, bab as-said bil kilabil muallamah, bab berburu. Ya, jadi makna di sini berarti as-said yang ada dalam judul kitab tadi adalah pekerjaannya. Ya, pekerjaannya. Karena kata said ini ada dua makna. Yang pertama perbuatan, yaitu berburunya. Yang kedua buruannya, hewan buruannya. Sekarang berhubungan dengan pekerjaan. Bab yang pertama, bab as-said bil kilabil muallama, bab berburu dengan anjing-anjing yang sudah terlatih berburu, anjing yang sudah dilatih, al-muallama, yang sudah diajari, bukan ajarkan yang lain, tapi ajarkan cara berburu, diajarkan aturan berburu. Karena anjing berburu sekalipun sudah mendapatkan mangsanya, tidak akan mungkin dia ambil walau sepotong daging pun. Ya. Dia cukup memangsa, mengambil untuk tuannya. Bahkan terkadang dia jaga, kalau dia sudah mendapatkan mangsa ini, dia akan jaga mangsanya dari segala yang hendak mengambilnya sampai tuannya mengambil. Ya. Ini terlatihnya anjing buruannya. Dia terkenal amanah. Ya. Makanya al-imam al-hafidh ibn al-qayyim al-jawzi dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kunci kehidupan bahagia, itu kehidupan dunia dan akhirat, yang dia mengarahkan kepada ilmu, ya, dia sebutkan sekian banyak, bahkan beliau mengatakan hampir 1000 dalil tentang mulianya ilmu agama. Ya, hampir 1000 dalil, akan bisa mencapai 1000 dalil tentang mulianya ilmu agama. Salah satu yang beliau sebutkan adalah tentang anjing ini. Ya. Tentang anjing, bahwa Allah membedakan dalam urusan agama antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu ketika yang diajarkan cara berburu, ketika dilepaskan oleh tuannya ya, untuk mengejar mangsanya, nanti dia dapat mangsa, walaupun mati mangsanya dia halal, bukan bangkai ya. Berbeda, ini perbedaan yang luar biasa dari status hukumnya, halal atau haram. Nah, ini yang disebabkan oleh anjing muallama, al-kilabul muallama, dengan kilab ghairil muallama atau ghairul muallama. Anjing yang dilatih berburu dengan anjing yang tidak dilatih berburu berbeda ya. Kemudian tadi bagaimana dia benar-benar terlatihnya, dia juga tidak akan mengambil dagingnya, dia sekedar menangkapnya. Nah, kemudian nanti dia akan jaga sampai yang tuan yang melepaskannya, miliknya, sampai kepada hewan yang tadi dimangsa dan sampai mengambilnya, baru dia meninggalkannya. Bila mana ada yang hendak mengambil dan bukan tuannya, orang lain, maka dia tidak akan biarkan. Ya, tidak akan biarkan. Ini terlatihnya anjing buruan atau anjing yang digunakan untuk berburu. Inilah bab yang pertama, berburu dengan anjing yang terlatih. Maksudnya terlatih, dilatih berburu. Ya. Bukan berburu babi ya. Ini berburu rusa, berburu. Ya. Ini berburu babi tidak ada hukum apa-apa. Ya, justru yang muncul hukumnya lalai. Ya. Melalaikan dari perintah salat, melalaikan ya, nanti enggak tahu ada kecanduan yang luar biasa. Ya. Kecanduan yang luar biasa, banyak yang dilalaikan dari kewajiban ya, sampai kewajiban terhadap diri sendiri pun terlalaikan. Ya, bangun tidur ya, justru yang sarapan enak-enak anjing daripada tuannya. Nah, ini melalaikan dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud anjing ini anjing yang dilatih berburu hewan buruan yang boleh atau yang halal dimakan untuk dimakan dagingnya. Ya. Sementara babi tidak. Ya. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama nomor 4912. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an Hammam bin al-Harith an Adi bin Hatim radhiyallahu taala an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim ini, yang kalau saya tidak salah riwayat yang dinukilkan dari beliau tentang al-khaytul abyadu min al-khaytil aswan ya. Tentang turunnya firman Allah, benang merah dengan benang hitam, benang putih dengan benang hitam, dalam membedakan kapan mulai imsak ya. Dia memahami ayat tersebut secara zahirnya, maka dia tidur, kemudian di dalam bawah bantalnya letakkan dua benang, satu berwarna hitam, satu berwarna putih, makan terus ya, masih belum imsak ya, sampai jelas perbedaan antara benang hitam dengan benang putih ya, itu yang dia pahami, maka sudah terbit matahari baru bisa membedakannya. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam dengan benang putih ini adalah fajar, waktu fajar, karena ada dua fajar, fajar shadiq dan fajar kadzib ya, ada fajar kadzib yaitu sebelum, kalau fajar kadzib ini tidak ada fungsi apa-apa, dia tidak mengharamkan makan dan juga tidak memasukkan waktu salat. Tetapi fajar shadiq setelahnya itu fajar yang mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa dan memasukkan waktu salat subuh ya, waktu salat subuh. Nah, ini yang dimaksud dengan benang putih, hitam dan benang putih. Dia beliau inilah yang memahami demikian, padahal dia orang Arab asli, menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak semuanya bisa dipahami begitu saja. Harus ada wahyu yang menjelaskannya. Bukan hanya modal bahasa Arab saja. Kemudian yang kedua, mereka orang Arab asli yang berbicara dengan bahasa Al-Quran. Sementara orang Arab sekarang ini, ada yang orang Arab yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Banyak, bukan ada. Banyak orang Arab yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Apalagi orang Arab yang dari kecil tidak berbahasa Arab. Ya. Sudah beda warga negara, keturunan Arab, tetapi lahirnya bahasa Jawa, ya, lahirnya bahasa Sunda, lahirnya bahasa Banjar, lahirnya bahasa Minang misalnya. Mana mungkin dia bisa mengaku-ngaku menguasai Al-Quran? Jadi Al-Quran tidak semata-mata modalnya menguasai bahasa Arab, walaupun itu salah satu dari persyaratan memahami Al-Quran. Buktinya ini Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, qal qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, inni ursilul kilabal muallamata fayumsikna alayya wa adhkuru ismallahi alayhi. Kata Adi, saya melepaskan anjing yang terlatih berburu, kemudian dia menangkap untuk saya. Ini itu diantara keistimewaan anjing berburu. Fayumsikna alayya, maka dia mencari mangsa untuk saya, menangkap mangsa untuk saya, dan saya ketika melepaskannya membaca bismillah. Ini juga tuntunannya, ketika dilepaskan baca bismillah, dan pasti ketika hewan itu nanti, anjing itu mencari mangsanya, dia akan mencari mangsa untuk tuannya, seperti yang tadi kita sampaikan. Tapi ketentuan yang mesti adalah membaca bismillah, walaupun nanti sudah mati tertangkap, misalnya dia menggigit leher, ya, menggigit leher mangsanya, dan ternyata dia tidak lepaskan sampai mati, ya, sampai mati. Maka bismillah yang tadi ketika melepaskan itulah bismillah untuk menyembelihnya. Wa adzkuru ismallahi alaih, faqala idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallahi alaih fakul. Jika engkau melepaskan anjing berburu, anjing berburumu atau anjing yang terlatih berburu, kemudian engkau bersamaan itu menyebut nama Allah, membaca bismillah, maka kalau engkau dapatkan mangsa yang ditangkap oleh anjingmu itu, maka makanlah, berarti halal. Fakul, Nabi SAW menyuruh memakan, berarti halal. Ya. Kalau dia menangkap, maka engkau mangsa itu halal, makanlah. Qultu wa in qatalna, ya. Kata saya bertanya lagi, sekalipun dia sudah mati. Qala wa in qatalna ma lam yashraqha kalbun laysa ma'aha. Ya. Sekalipun dia sudah mati, kata Nabi SAW, selama tidak ada dicampuri oleh anjing yang bukan anjing berburu. Ya. Biasanya banyak anjing-anjing itu yang ikut-ikutan. Ya. Nah, ketika ada hewan rusa misalnya tergeletak di situ, anjing, ada dua ekor anjing. Yang satu anjing pemiliknya milik dari si fulan ini, si A, dan di situ ada anjing lain. Ada anjing lain. Ya. Sekarang yang berburu satu orang, bukan dua orang. Ada anjing lain, kemudian karena mungkin terdengar lonlongan oleh anjing lain yang bukan anjing berburu, atau sekalipun anjing berburu tapi yang ini bukan miliknya, bukan dia yang melatih. Ada anjing lain, maka dia sudah berubah hukumnya. Kamu tidak dibenarkan, ya, memakan daging hewan yang tadi yang sudah diburu oleh anjing kamu. Ya, tapi kalau yang kamu dapatkan di situ hanya anjing kamu sendiri, maka makanlah. Dagingnya halal walaupun dia sudah mati. Ya. Wa in qatalna, qala wa in qatalna ma lam yasraqha kalbun laysa ma'aha. Qultu lahu fa inni armi bil mi'radi as-sayda fa usibu, fa qala idza ramaita bil mi'rada fa khazaqa fa kulhu wa in asabahu bi ardihi fala ta'kulhu. Ini status berburu yang lain. Yang tadi menggunakan anjing, yang sekarang menggunakan sarana yang lain itu tombak. Ya, mi'rad. Ya, di sini diartikan tombak ya. Imam Nawawi apakah menerjemahkan ini? Idza ramaita bil mi'rad fa khazaqa. Al mi'rad kata beliau bikasril mim wa bil ain wal muhmala wa hiya khashabah thaqila aw asa fi tarfiha hadida. Ya, dia adalah semacam tongkat. Ya, atau kayu lurus. Ya. Yang di ujungnya ada dipasangkan besi. Ya. Tombak ya. Kalau kita mencari ikan itu di ujungnya ada tiga matanya malah. Ya, besinya tajam, kemudian ada apa? Ada durinya ke dalam sehingga kalau dapat mangsa dia tidak bisa lepas begitu saja. Ada ujungnya ada pengait. Jadi ketika masuk mangsa tertekam dia tidak bisa lepas, tersangkut di situ. Sebesar apapun juga, ini kembali kepada kekuatan kita. Saya pernah bersama ketika itu saya masih kelas 1 SMP mencari ikan malam hari pakai lampu petromak besar itu di sungai. Ya, menggunakan itu ada ikan yang sebesar paha. Ya. Kemudian ditombak oleh ayah saya. Ya. Nah, kekuatan menekannya itu yang harus, karena kalau tidak dia akan menggelepar dan geleparan itu yang membuat dia lepas. Ya, ketika ditikam kemudian ditekan sekuat-kuatnya, nah tinggal kita mengambilnya, ya, mengambil kepalanya dan alhamdulillah dapat. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan mi'rad tadi, yaitu kayu di ujungnya ada besi. Ya. Bukan tombak besi ya, tetapi kayu kemudian ujungnya besi dan sekarang banyak digunakan ini. Ya. Besinya bisa jadi lurus begitu saja. Ya, ada satu buah macam-macam lah. Nah ini yang ditanyakan oleh siapa? Oleh Adi bin Hatim, berburu dengan cara yang lain, bukan dengan anjing yang terlatih berburu. Ya. Dia adalah al-mi'rad. Dengan khashabatun thaqila au asan fi tarfiha hadida wa qad takunu bighairi hadida wa hadha huwa sahih fi tafsirihi. Ada besi dan terkadang juga tidak ada besi, tinggal diruncingkan ujungnya. Ya, tinggal ujungnya diruncingkan. Ini sudah di dalam bahasa Arab sudah dinamakan dengan mi'rad, bukan pakai jim, pakai dad. Kalau mi'raj pakai jim naik tingkat, tangga naik. Sementara mi'radun pakai dad itu tadi tombak, semacam tombak. Nah, ini ditanya oleh Adi, bagaimana kalau saya melempar mi'ran? Dan ya saya juga pernah menggunakan ini berburu kancil malam hari ya, di arah Kepulauan Riau sana. Terkadang dia dapat 2 ekor, 3 ekor ya. Apalagi hujan gerimis ya. Nah, ini menggunakan tombak kayak gitulah, menggunakan tombak yang tadi saya contohkan. Dia menombak saja. Nah, ini juga dahulu digunakan sebagai sarana berburu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni armi bil mi'rad as-sayda, saya melempar dengan mi'rad hewan buruan, fa usibu. Dan alhamdulillah saya mendapatkannya. Ya. Faqal, nah ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Idza ramaita bil mi'rad fa khazaqa. Jika engkau ya, melempar dengan tombak tadi, fakhazak, dan di sini apa artinya? Mengeluarkan darah. Ya. Dia tertembus kemudian keluar darahnya, maka makanlah. Dan bila wa in asabahu bi ardhihi fala ta'kul. Bila dia mengenai mangsanya bukan ujung yang ada besinya, tetapi justru lemparan itu justru terkena kayu misalnya, kemudian membalik kena batangnya ke kepala hewan yang di yang dimangsa tadi, yang diburu dan mati ternyata, maka ini jadi bangkai dia. Jadi bangkai, maka ini sama hukumnya dengan hewan yang dilempar dengan batu, ya, yang tidak melukai. Ya, dia tidak mengeluarkan darah karena maksud dari kehalalan itu keluarnya darah. Di antara maksud dari penyembelihan itu mengeluarkan darah. Ketika hewan itu tidak keluar darahnya dan dia mati, maka dia jadi bangkai. Ya. Maka dia jadi bangkai. Jadi Nabi SAW berikan ketentuan bila mana dia dikenai oleh ujungnya yang ada alat tajamnya itu, maka makanlah. Tetapi kalau yang mengenainya adalah batangnya, bisa jadi batangnya ya, bukan ujung yang ada tajamnya, atau pangkalnya, ya, bisa jadi ini. Ya, ketika dia tidak mengenai sasaran, tetapi justru kena kayu misalnya, batang kayu, tetapi kena saking kekuatan lemparan itu luar biasa, dia membelok kena kuatnya, kemudian mengenai batangnya, mengenai kepala hewan yang diburu dan ternyata dia mati, maka ini bangkai, ya, bangkai. Jadi ketentuannya adalah alat yang tadi melukainya, benda yang tadi melukai hewan tersebut, bila mana mengenai, maka mengenai sasaran, maka itu jadi halal. Bila mana tidak, maka tidak halal. Apalagi menggunakan benda tumpul, ya, berburu dengan menggunakan benda tumpul tidak benar. Dipukul dengan kayu mati, nah ini jadi bangkai dia kalau dia mati. Tapi kalau terpukul benda tumpul kemudian dia pingsan, ternyata masih ada nyawanya, disembelih, halal ya. Penyembelian itu yang menghalalkan, bukan karena mati dengan benda tumpul tadi. Tapi kalau berburu menggunakan benda tajam dan mengenai sasaran, ya, walaupun dia mati, halal dimakan. Ya, ini dua masalah yang kita pelajari dari satu hadis ini, dua cara berburu. Yang pertama menggunakan anjing terlatih, yang kedua menggunakan senjata tombak, ya, senjata tombak. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sudah kita pahami ya bagaimana dengan anjing itu, kapan dia jadi halal walaupun anjing itu anjing yang terlatih. Bila mana anjing itu saja yang ada di tempat mangsa yang sudah mati, bila mana di sana ada anjing lain, maka ini meragukan dan sudah meragukan kehalalan darah daging hewan tadi. Ya, maka kalau engkau sempat menyembelihnya belum mati, maka sembelih, berarti penyembelih itu yang menghalalkannya. Tapi kalau tidak, berarti dia jadi bangkai karena adanya anjing lain di sana. Bisa jadi anjing itu tidak terlatih, bisa jadi terlatih kamu tidak mengetahuinya. Sementara situ, apakah anjing kamu yang memangsa atau anjing itu yang memangsa? Nah, ini yang membuat dia jatuh ke syubhat dan tidak dibenarkan untuk memakannya, haram. Sementara yang pertama, kalau memang kamu lepaskan dengan baca bismillah, ini aturannya, anjingnya pertama terlatih berburu, kemudian lepaskan dengan baca bismillah, kemudian ketika dia dapat mangsa, di situ tidak ada anjing lain, nah, baru dia jadi halal. Dengan tombak, ya, bila mana engkau mendapatkan tombakmu menancap di sasaran dan mengeluarkan darah, walaupun dia sudah mati, maka dia halal. Tapi kalau seandainya benda tombakmu ujungnya itu tidak ada tanda-tanda darah, kemudian justru yang ada ia terletak tengah-tengahnya di atas kepala hewan tersebut, ini tanda-tanda, sementara hewan itu tidak ada tampak luka-luka, dia sudah mati, maka dia bangkai. Ya, bangkai. Ini hadis, kesimpulan dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4913, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana ibn Fudail an bayanin an Syabi an Adi bin Hatimin radhiyallahu ta'ala an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, pertanyaan saya, inna qaumun nasidu bihadihil kilab, kata Adi bin Hatim, sesungguhnya kami ini Rasulullah adalah orang yang berburu atau kaum yang berburu menggunakan anjing-anjing ini. Maksudnya disebutkan anjingnya, ya, bihadil kilab, anjing ini, dan dia sudah terlatih berburu. Faqala, lalu Nabi SAW memberikan kaedah-kaedah apakah bagaimana nanti hewan yang berhasil diburu oleh anjing tadi jadi halal. Kata Nabi, "Idza arsalta kilabaka al-mu'allamah," jika engkau lepaskan anjingmu yang sudah terlatih, anjing terlatih mu'allamah, yang sudah diajari ya. Kalau kalau yang mengajari mu'allim, mengajari perempuan mu'allimah ya. Kalau mu'allamah yang diajari ya. Ini yang pertama, anjingnya mu'allamah. Kemudian wa dzakarta smallahi 'alaiha, dan ketika engkau lepaskan engkau baca bismillah, fakul, maka makanlah, fakul mimma amsakna 'alaika, makanlah apa yang mereka tangkap. Wa in qatalna, sekalipun mangsa yang ditangkapnya itu mati atau sudah mati, illa an ya'kulal kalbu, kecuali kalau anjing itu ikut memakan. Ini sudah tidak terlatih berburu dia. Ya. Ini dengan dia memakan sedikit saja dari organ tubuh hewan buruannya itu sudah berubah statusnya. Anjingnya tidak terlatih. Ataupun sudah dilatih tapi belum lulus latihannya. Belum lulus latihannya. Misalnya ketika dapat oleh orang ini hewan yang dimangsa tadi, yang diburu, sudah mati, anjingnya di sana sedang memakan pahanya misalnya, di mulutnya sudah ada pahanya, maka anjing bangkai, maka hewan buruan ini adalah bangkai, karena dia walaupun si pemiliknya mengaku sudah melatih, tetapi anjing ini belum lulus latihan, ya, maka wa in qat wa illa ay yakula al kalbu fa in akala fala ta'kul, berarti dia memburu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Berarti dia bukan anjing berburu. Anjing berburu untuk mangsa, memangsa sendiri untuk makan ya. Ini juga ketentuan yang baru ya. Kalau tadi bila mana ada anjing lain bukan milik pemburu ini, yang sekarang bila mana anjing itu sendiri yang memakan, ikut memakan, maka hewan buruan yang sudah mati itu jadi bangkai. Ya. Fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsihi. Ya. Karena saya khawatir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan dari anjing ini berburu untuk dirinya bukan untuk tuannya. Nah, ini sudah berubah, dia jadi bangkai dia. Sudah berubah jadi bangkai. Dengan anjing itu sikapnya adalah berburu untuk memakan, untuk mendapatkan makanan daging segar, walaupun dia sudah terlatih bagaimana kekuatan badannya, dikasih makanan yang luar biasa, kekuatannya mengejar, kekuatannya menggigit ya, kesabarannya, kekehannya mempertahankan, anjing itu sudah terlatih, walaupun dia terluka, semakin terluka semakin semangat dia. Ini orang para pemburu paham ini. Kalau dia semakin terluka, dia semakin semangat memangsa. Semakin bangkit semangatnya memangsa. Bukan dia kendor semangatnya, ini tidak terlatih. Tidak terlatih berburu. Jadi ketika memang terlatih dengan sempurna, maka dia mendapatkan memangsa untuk tuannya. Menangkap untuk tuannya. Kalau dia memakannya, berarti memangkat untuk dia. Dan dia tidak tersembelih, berarti bangkai. Ya. Kecuali kalau sempat disembelih, ini bukan bangkai jadinya. Dia jadi halal kalau masih hidup, walaupun sudah lepas ya, kakinya satu misalnya atau tangannya, tapi dia masih hidup dan sempat disembelih oleh pemburu ini, maka dia jadi halal karena disembelih. Ya, tapi kalau dia jadi bangkai mati sementara anjing sudah memakan satu pahanya, maka dia bangkai dan tidak halal. Ya, ini yang baru. Sementara berikutnya, wa in khalatha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Apalagi dan bila mana di situ ada anjing yang lain, ya, anjing yang lain yang dekat dengan mangsa yang sudah mati tersebut, maka juga jadi haram. Ini ketentuannya sangat ya, sangat luar biasa diberikan kaidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepasnya, karena kalau seandainya terlepas dari masalah sempat menyembelih ini keluar dari bab kita. Ini kalau sudah didapatkan bangkai, sudah mati didapatkan, maka mangsa ini, hewan buruan ini jadi halal dengan ketentuan tadi. Anjingnya anjing yang terlatih, kemudian dilepaskan dengan bismillah, kemudian anjing yang berburu ini tidak memakan ya, dagingnya, dia menjaga dan sampai datang tuannya. Kemudian yang keempat, tidak ada anjing yang lain di sana. Jadi bangkai hewan buruan ini jadi halal. Tapi kalau salah satu dari persyaratan tadi tidak ada, dilepaskan begitu saja ya, atau sudah dilatih ternyata ketika dia dapat mangsa dia ambil pula untuk makan sisanya untuk tuannya, ini juga dibangkai dan seterusnya ya. Ini faedah yang baru yang kita dapatkan dari hadis yang kedua, yaitu anjing itu berburu untuk tuannya bukan untuk dirinya. Hadis berikutnya 4914. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar an Syabi an Adi ibn Hatim radhiyallahu taala an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rad. Ya, ini hadis yang ketiga tentang tombak tadi ya. Faqala idza asaba bihaddihi faqul, kata Nabi, bila mana yang mengenai sasaran adalah yang tajamnya ya, maka halal. Wa idza asaba bi ardihi faqatal fa innahu waqidun fala ta'kul ya. Dan apabila dia dikenai oleh batangnya, oleh batang tombak tadi ya, maka dan dia membunuh ya, mangsanya terbunuh oleh batang tombak tadi atau pangkalnya, maka dia adalah waqid yang dijelaskan dalam Al-Quran, wal mauqudatu, yaitu yang mati oleh benda tumpul, dipukul dengan dua batu mati, atau dilempar dengan batu besar mati ya, ini sama bangkai, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waqidun, yaitu mauqudah dalam surat Al-Maidah ya, yang diistilahkan dengan mauqudah, yang mati dengan disebabkan benda tumpul ya. Fala ta'kul, maka jangan makan ya. Wa sa'altu Rasulullah SAW anil kalbi, dan saya tanyakan pula kepada Rasulullah SAW tentang anjing. Faqala idza arsalta kalbaka ya, wa dzakarta smallah faqul, jika kamu lepaskan anjingmu, anjing berburu yang sudah terlatih di sini ya, kemudian engkau sebut atau engkau bacakan bismillah, maka makanlah mangsa yang didapatkannya. Fa in akala minhu fala ta'kul, jika dia sempat memakan sebagian dari organ ya, hewan buruan tersebut, maka jangan kamu makan karena sudah jadi haram, jadi bangkai. Fa innahu innama amsaka ala nafsihi, karena dia memburu bukan untuk tuannya tetapi untuk makanan dia. Ya. Qultu fa in wajadtu ma'a kalbi kalban akhar, ini yang masalah yang keempat tadi ya. Jika saya temukan di bersama anjing saya itu ada anjing lain, fala adri ayyuhuma akhadahu, yang saya tidak tahu siapa yang memangsanya, apakah anjing saya atau anjing itu atau mereka berdua. Ya. Fala ta'kul, kata Nabi menjawab, dalam kondisi demikian maka jangan kamu makan. Fa innama sammaita ala kalbika, ini alasan yang disebutkan Nabi, karena engkau membacakan bismillah untuk anjing yang kamu lepaskan. Anjing ini tidak kamu, bukan anjing kamu, dan bisa jadi yang melepaskannya itu tidak membaca bismillah. Bisa jadi anjing itu bukan anjing muallam, anjing yang terlatih berburu. Ya. Fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Karena yang dibacakan bismillah kan anjing kamu. Sementara anjing yang satu lagi itu tidak dibacakan bismillah, atau kamu tidak tahu pasti, atau bukan anjing yang dilatih berburu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan itu, sehingga mangsa yang tadi sudah mati jadi bangkai, haram ya, jadi bangkai. Ini juga pelajaran kita ambil bahwa membaca bismillah untuk penyembelian hewan ini per setiap hewannya Ya, jadi penyembelih baca bismillah itu per setiap kepala hewannya. Bukan membaca bismillah ketika mulai pertama kali. Dia akan menyembelih 100 ekor ayam misalnya. Karena dalam kota itu ada 100 ekor ayam. Cukup baca bismillah pertama selesai, tidak. Per kepalanya harus dibacakan bismillah. Ya, per ekor ayamnya dibacakan bismillah. Wallahu taala alam. Hadis setelahnya. Ya. Banyak hadis bawah 1-2. Ya, masalah. Hadis yang terakhir kita baca hari ini, hadis 4915. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah qala wa akhbarani Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar qala sami'tu Asy-Sya'bi yaqul sami'tu Adiy ibn Hatim radhiyallahu anhu yaqul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rad fa dzakara mithlahu. Ya. Hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang lain. Ya. Di sini ada Sya'bi Amir bin Sarahil bertanya langsung kepada Adi bin Hatim, kemudian Adi bin Hatim bertanya langsung kepada Nabi SAW. Jadi Sya'bi bertanya kepada gurunya tentang masalah tadi. Bagaimana mungkin saja Sya'bi ini juga suka berburu dan dia menggunakan sarana berburu yang banyak termasuk anjing, termasuk tombak. Dan kebetulan dia bertanya kepada gurunya, dan gurunya ini dulu juga seorang pemburu dan bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum berburu, menggunakan anjing berburu atau menggunakan sarana tombak. Ya. Kapan hewan buruannya jadi haram dan kapan hewan buruannya jadi halal. Nah, inilah dijelaskan dalam hadis-hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis. Ya, cukup banyak hadis di bawah bab ini, tetapi secara umum kita sudah nampak ketentuan-ketentuan dalam berburu. Jadi ada aturannya. Berburu pun ada aturan. Ya, kapan hewan yang diburu itu walaupun sudah mati jadi halal dan kapan jadi haram, itu dengan bila mana kita menggunakan berburu menggunakan anjing, yang pertama anjingnya sudah benar-benar terlatih, yang kedua dilepaskan dengan bismillah, yang ketiga ketentuannya hewan yang berhasil ditangkapnya itu tidak dia makan, ditunggu di situ sampai datang majikannya, kemudian yang ketiga tidak ada anjing yang lain di sana karena anjing lain itu, karena tidak diketahui siapa yang memangsa hewan buruan ini, apakah anjing itu atau anjing yang dilepaskan dengan bismillah. Jadi penyebabnya diragukan. Ya. Bila mana bisa jadi yang memangsanya adalah anjing yang satu sementara dia tidak dilepaskan dengan bismillah, atau anjingnya bukan anjing mu'allam. Jadi ada empat ketentuan hewan buruan jadi halal dimakan dengan menggunakan sarana tadi dan kapan tidak halal. Bisa jadi dikiaskan dengan berburu menggunakan senjata. Ya, senapan sekarang ini ya. Ada senapan luar biasa yang dikokang itu, yang jarak sasarannya bisa jadi ada 15 meter, ada 20 meter. Ya. Misalnya dia menembak burung misalnya, ya. Ketika dia menggerakkan pelatuknya dengan bismillah, ya. Dan nanti ketika di sana memang keluar darah kena sasaran, nah sama dengan khazaqah tadi, tombak yang melukai. Jadi peluru yang melukai dan dibacakan bismillah, walaupun nanti sudah jadi bangkai jadi halal. Tapi kalau sudah tidak mengenai, ya, tidak mengenai badannya, ya, tidak mengenai badannya, justru kena pantulan. Misalnya yang dikenai oleh peluru itu kayu dan kayu itu patah, dahan kayu misalnya, dan jatuh kena. Ya, hewan yang disasarkan tadi atau ditembak tersebut dan mati, bangkai dia. Ya, bangkai. Ini ketentuan-ketentuan yang bisa kita kembangkan berburu menggunakan senjata senapan atau yang lainnya. Sementara dalam hadis cuma dengan dua sarana, anjing kemudian tombak. Ya. Bagaimana dengan panah? Panah sama. ketentuannya juga sama dengan yang tadi. Walaupun biasanya panah ini kalau sudah mengenai sasaran, pasti sasarannya adalah yang mengenainya adalah ujung anak panahnya, ujung anak panahnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada awal pekan yang akan datang, sisa dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.